Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Mudah-mudahan ibu-ibu juga senantiasa dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan bisa konsisten ya dalam berinfak. Maksud saya begini, kalau kita bisa sholat 5 waktu sehari, jangan sampai nggak bisa infak setiap hari. Rugi kita. Dan orang yang terbiasa berinfak itu orang yang hatinya diangkat dari banyak penyakit. Dan ketahuilah semua penyakit mulainya dari hati. Apalagi kalau memberinya itu dengan lapang. Setelah itu melupakan, apalagi memberinya pada orang yang membutuhkan. Dan lebih dari itu, apalagi memberinya kepada orang yang tidak mau memberi. Memberinya kepada si pelit itu tinggi banget nilainya. Karena si pelit biasanya kalau dikasih seneng banget. Dan memang tipe orang begitu maunya menerima. Walaupun dia mampu. Ini misalnya ibu sederhana saja. Punya seseorang yang secara ekonomi lebih tinggi dari ibu. Ibu datang bawa rendang, ibu datang bawa pindang, ibu datang bawa dandang, ibu datang bawa... Itu dia senang. Setelah itu ibu lupakan. Karena hakikat pemberian kita ya karena Allah saja. Tidak butuh balasan dari makhluk. Nah, banyak dari penyakit-penyakit hati yang bisa hilang. Ya, dan kadang-kadang kita perlu berinfak ke tempat yang kita enggak suka. Karena dia pelit, karena dia enggak tahu terima kasih. Ya. Tapi itu lakukan diam-diam. Antara kita dengan Allah saja. Tentu bukan di jalan maksiat, tapi di jalan ketaatan. Nah ini bahwa nanti yang kita berikan itu senang, tapi ada yang lebih berbahagia adalah diri sendiri. Tahu enggak, penyakit yang paling penting untuk kita buang dan tidak sebuah setiap orang mampu adalah syuhun. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini sudah pernah jelaskan dulu berulang-ulang syuhun ini. Syuhun ini tulisannya begini. Syuh. Shin dan Ha. Ya, ada 3 ayat tentang syuhun di dalam Al-Quran ini. Saya bacakan dulu. Yang ketiga. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u. Wa'anfiqu khairan li'anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi. Faulaika humul muflihun. Ibu-ibu sekalian coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Ini di surah Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu akan menjadi fitnah bagi kamu. Di sisi Allah lah dan di sisi Allah lah pahala yang besar itu. Coba lihat ini. Hartamu dan anak-anakmu bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Itu akan menjadi fitnah buat kamu, menjadi cobaan buat kamu. Ada orang yang anaknya saja menjadi cobaan, teng-teng-teng-teng-teng, dengan semua perilakunya yang buruk. Tapi sekaligus juga menghabiskan harta orang tua, ada yang dua-duanya. Ada yang hartanya saja menjadi fitnah, tapi tidak anaknya. Kenapa di sini disebutkan demikian? Karena mungkin dia tidak membesarkan anak karena Allah dan tidak untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga hartanya. Hartanya dicarinya, ditumpuknya, disimpannya, dan direalisasikannya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, dan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi beban bagi dia, akan menjadi beban. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim.

Sampai di satu pertemuan, ada orang yang mendengar cerita tentang keluarga ini, lalu kemudian memberikan sesuatu lewat orang lain, tidak mau ketahuan. Karena tidak jelas, maka dia tolak. Karena dia tidak mau sedikit pun ada makanan haram masuk ke tubuh anaknya, yang membuat anaknya nanti tidak mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita hari ini, bukan cerita masa lalu. Seorang ibu yang bertakwa kepada Allah semampunya. Nasihat saya kepada dia, dengan semua keluar biasaannya, saya bilang, ibu tolong berikan hak anakmu untuk berjumpa dengan bapaknya. Saya tahu menurut ibu dia belum waktunya berjumpa dengan bapaknya karena usianya baru masih di bawah 10 tahun. Tapi insya Allah Quran yang dimilikinya akan menjadi benteng bagi dia. Ibu boleh benci kepada orang yang meninggalkan ibu, tapi jangan menghilangkan hak anak untuk mengetahui siapa ayah. Dia menangis, karena bagaimanapun juga bertakwa kepada Allah semampu kita itu jangan hanya mengikuti apa yang kita suka, tapi ya harus mengorbankan apa yang kita tidak suka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasma'u wa atiyu. Setelah itu, setelah punya mental bertakwalah kamu semampumu, maka yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah isma'u wa atiyu. Dengar dan taatilah. Dengarkan dan taatilah. Tapi kalau kau ingin sempurnakan ketakwaanmu, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Maksudnya, ketika kita membantu orang lain sebetulnya sedang menolong diri sendiri, karena kita tidak pernah bisa menolong orang lain, bahkan tidak pernah bisa menolong diri sendiri. Kamu memberi yang terbaik itu sebetulnya ya sedang berbuat yang terbaik untuk dirimu sendiri. Maka berbahagialah orang yang terbiasa memberi walaupun tidak diketahui. Apalagi silaturahim terbaik itu bukanlah kepada orang yang kita kenal, bukanlah orang yang kita saling sayangi, bukan. Itu bukan silaturahim namanya. Itu namanya mukafi. Saling melengkapi, saling memenuhi. Al-wasil, orang yang bersilaturahim sesungguhnya adalah orang yang menyambung hubungan pada orang yang hendak memutuskannya. Itu al-wasil. Orang yang bersilaturahim sesungguhnya. Kalau kita biasanya bersilaturahim kepada yang mana? Bayangkan, bahkan kepada kakak sendiri, kepada adik sendiri masih tidak mau mengunjungi hanya gara-gara si kakak atau si adik ingin memutuskan hubungan. Berarti lemah sekali jiwanya. Lemah sekali jiwanya. Habis dia tidak mau kunjungi saya, tidak akan kunjungi dia. Kalau dikunjungi saya, ya baru saya akan. Itu namanya bukan orang bersilaturahim. Itu namanya al-mukafi, laisal wasil al-mukafi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kunjungan. Yang membalas silaturahim. Begitu juga berinfak, memberi. Memberi yang terbaik pada saat kamu lagi butuh, pada saat kamu sedang butuh. Wah, itu seru itu. Yang kedua, pada saat kamu lagi pengen ingin kaya dan kekayaan kamu bakal terhambat gara-gara kamu memberi. Nah, itu mahal nilai sahamnya tuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih tinggi lagi, memberi kepada orang yang pelit sama kamu, yang berjanji tidak akan pernah memberi kepada kamu. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah hakikat beragama itu. Hakikat berislam itu sebetulnya bukan soal ibadah-ibadah simbol itu, bukan. Ibadah-ibadah simbol itu urusan kamu sama Allah pribadi. Tapi beragama bukan yang itu. Hadis Nabi bunyinya begini. Di hakikat beragama itu pada ta'amul, pada interaksi. Orang ini beragama atau tidak beragama dalam interaksi sosial, di situ kelihatan beragama atau tidak. Kamu gak usah ceritakan, saya itu kalau malam tahajud, saya itu baca Qur'annya satu juz satu hari. Itu urusan kamu sama Tuhan kamu. Dan itu tidak bermakna sedikit pun dalam agama di tingkat sosial. Misalnya kamu punya calon presiden suka puasa. Misalnya. Itu

Karena sering diomongin, sering diingkut-ingkit, jadi besar. Ini hal sederhana tapi sering kita lakukan gak? Apalagi kalau udah masuk ke harga diri. Tambah-tambah gak? Nah, kalau Anda sedang berhadapan dengan orang yang hatinya sempit, jangan ikut sempit. Jangan. Yang penting kita sudah silaturahim, yang mungkin kita sesuai ngajak damai, banyak sudah bawa hadiah yang terbaik, melakukan yang dia suka, kita sudah minta maaf, urusan dia kemudian masih muntah, ya gak usah ikut muntah. Ya, kan sedikit itu gak enak Ustaz. Ya, berarti kena nih ketularan. Dia ketularan sama si sempit. Jadi jangan membesar-besarkan masalah kecil, ya, dan jangan menambah besar yang sudah besar. Kalau bisa kecilkan yang besar itu, diperkecil. Ya kita udah tahu ini besar, tapi oke, mari kita coba cari jalan keluarnya, ketemu sehingga dia menjadi lebih kecil resikonya. Tapi dasar manusia itu memang punya penyakit. Wah, masalah kalau sudah tangkap sama ibu ini, yang satu ini pasti gede. Jangan sampai ada gosip kedengeran sama dia. Wah, bisa tambahin dalilnya sama dia. Jangan sampai ada informasi nih, kedengar sama ibu yang satu itu. Bisa gede mas, apalagi kalau sudah ditambah dalil gitu kan. Wih, satu pengajian ini kebakar semua. Ya, nah kalau udah kayak gitu, ibu-ibu cepet tuh tutup kuping tuh. Supaya jangan ikut sempit. Bagaimana caranya? Mereka yang sibuk dengan aibnya sendiri, mereka lah yang akan beruntung. Sehingga lupa pada aib orang lain. Saya kalau diceritain kayak gitu-gitu, curhatan apa, si anu kayak gini, saya kadang-kadang pura-pura ekspres. Oh iya? Tapi otak sama hati gue kunci. Ya. Oh ya gitu ya, oh ya, assalamualaikum gitu. Saya gak mau ketularan dulu. Biasa kan lapor adik, lapor tentang saudara kandungnya. Dia kan lapor ke saya. Deng, sini gini. Oh ya, sama sepupunya ribut. Gitu kan, kemudian arisan. Arisan tujuannya supaya kumpul bersaudara jadi pada berantemnya apa-apaan. Sehingga arisan belum mulai udah berantem. Banyak gak kayak gitu? Masih sering dapetin itu. Dulu rencananya arisan keluarga ini supaya sering ketemu. Waktu lagi damai itu, waktu hatinya lagi lapang. Ada yang cabut satu orang. Oh itu adiknya si Anu dari keluarganya si Anu. Nah si kakaknya yang baik pun jadi si Anu juga. Gitu kan? Nah kali ini pertemuannya di rumahnya si Anu lagi. Oh, udah gak usah bawa makanan yang... Iya... Apalagi kalau yang ribut antar emak-emak nih. Anak-anak diajak ribut semua gak? Hah? Awas ya kalau kamu datang, mama gak mau datang ya. Mama sakit hati sama si, padahal itu kakaknya si mama. Sebagai anak-anak ikut campur gak urusan ini? Gak usah ikut campur. Ntar juga bayaran lagi. Tapi lucunya arisan belum mulai sudah. Arisannya bulan depan. Berantemnya dari, ini gak terjadi lah di sini lah ya. Apa jadi maksudnya lu pada arisan ini? Akhirnya ngumpulin duit sambil sakit hati. Kalau dia dapat pasti pelit. Iya. Kalau keluarga kita kan enggak ya. Keluarga kita tuh kalau dapat arisan, oh kita langsung bagi-bagi kan. Alhamdulillah lah keluarga kita ini. Iya. Ini pengalaman pribadi, ibu-ibu gak usah tersinggung dengan ucapan saya. Ini pengalaman pribadi saya, jadi bukan ibu-ibu yang saya maksudkan di sini. Akhirnya kita dapat curhatan kiri kanan. Ini si Anu gini-gini. Nah si Anu gini-gini. Aduh. Ini pada sempit semua nih hatinya. Syuhun. Maka ibu-ibu sekalian nih. Insya Allah orang-orang di sini kelihatan ini dadanya lebar-lebar semua. Ya. Yang mudah-mudahan. Ya Allah angkatlah penyakit syuhun di dalam hatiku ya Allah. Amin. Allahumma ati nafsi taqwaha Wazakkiha anta khairu man zakkaha. Salah satunya kalau pengen hati itu bersih, minta sama gini sama Allah. Allahumma ati nafsi. Paling cepetan. Ikuti dulu. Belum mulai udah nyerah duluan. Ayo, Allahumma ati nafsi. Taqwaha. Wazakkiha. Anta khairu man zakkaha. Artinya lihat, Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wazakkiha, dan sucikanlah diriku, karena engkau lah sebaik-baik yang mensucikan diri. Tidak mampu mensucikan diri untuk membuat penyakit, membuang penyakit apa? Syuhun. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha. Amin. Sudah? Terus punya HP buat apa? Ya Allah. Keren-keren HP-nya cuma buat WA-an doang. Siap. Ayo record ya. 3 2. Nanti kalau saya bilang action langsung pencet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku kuannya, sucikanlah jiwaku, karena engkau lah sebaik-baik penyuci jiwaku. Amin. Insya Allah setelah ini jadi orang yang lapang dada semua. Gampang senyum. Gampang memaafkan. Iya. Enggak dendam-dendaman. Iya. Gampang sedekah. Gampang traktir. Iya kan? Gampang undang teman ke rumah ngajak makan yang enak-enak. Itu kalau hati sudah bersih. Saya ingin beri ayat hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ini kan lagi flat nih. Coba senyum deh. Hatinya berubah enggak? Gimana rasa hati? Oke, sekarang kembali merengut lagi. Gimana hatinya, Bu? Nah, maksud saya gini loh. Jadi untuk merubah suasana hati sebetulnya juga terutama kepada situasi-situasi. Ini kan latihan nih, praktek ya. Praktek syuhunnya hilang. Ya. Senyum aja dulu. Udah, tapi bukan itu sebetulnya yang saya inginkan adalah baca Quran itu kalau enggak semangat pasti salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana baca Quran itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran itu harus dalam kondisi yang paling fresh. Kayak sudah fresh. Coba lihat matanya ke sini semua, tajam gak tatapannya? Ya. Dua, ya, setelah berikan jiwa yang paling fresh, yang kedua, fokus. Fokus ya, jangan kemana-mana, jangan buka-buka WA. Pengkhianatan, tahu? Berkhianat pada siapa? Sama suami. Kok bisa? Tadi kan izinnya mau ngaji. Kenapa WA-an di sini? Itu khianat sama anak. Mama mau kemana? Ngaji. Ternyata berapa sudah khianat itu? Yang paling gede khianat sama gurunya, tahu gak? Sumpahin lo masuk surga semua. Tahu kenapa saya sumpahin masuk surga semua? Karena gak enak sendirian. Nah, itu orang kalau gak ada syuhun gitu kan. Ya. Tapi kalau ada syuhun, kayaknya pengen gua raup muka lo. Syuhun. Yang ketiga, baca Quran itu harus pada waktu yang terbaik dan posisi terbaik. Ini kalau lagi ngaji di rumah kaki kemana, rok kemana. Karena gak punya mihrab. Kalau dia punya mihrab, di mihrabnya itu sejadahnya udah yang terbaik. Posisi Qurannya juga sudah rapi di atas rekalnya. Tasbihnya juga yang cantik sudah digantung. Ya, parfumnya untuk menambah suasana aroma terapinya. Ya, pengen bau surga juga ada minyak anginnya. Itu kalau orang punya mihrab. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau dia enggak punya mihrab, Quran mama mana? Quran mama mana? Karena 2 bulan enggak dibaca. Ternyata si mbak mindahin juga, kayaknya udah enggak dibaca lagi, udah enggak musim. Nah, gitu ditaruh di rak. Udah ditaruh di rak sama si mbaknya, mama lupa di mana lagi. Kamu tuh ya, jangan pilih-pilih Quran mama, karena kemarin tergeletak enggak ini bu, biarin. Gitu. Kamu gak tahu kalau mama sekarang lagi solehah sekarang. Oh, lagi angot hari ini. Pasti lagi ada masalah biasanya. Baik, jadi Quran itu harus dikasih yang paling fresh, yang fokus, yang waktu terbaik dan posisi terbaik. Kalau enggak pasti salah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sopan enggak itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sopan enggak begitu? Oh, gua lah. Kurang ajar itu tahu. Itu kalau saya jadi jurinya salah semua itu, ya. Alifnya salah. A, I, U. Allahu Akbar. A idza mitna wa kunna turaba wa idhaman. A inna lamab'utsun. Monyongnya kapan? Enggak monyong kapan? Ya. Allahu Akbar. Ha itu di sini bukan di dada. Ini ngaji suaranya sengau semua. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini kalau ibu ngaji nih, ya, ngaji kemudian ada getaran di hidung nih, ya berarti masuk suara hidung tuh. Coba bilang alhamdu. Pegang hidungnya. Ada getaran enggak? Coba bilang. Alhamdu, ada getaran berarti salah tuh. Semua suara tenggor. Alhamdu. Oke, siap. Qul ya ahlal kitab ta'alau. A'udzu billahi minasy syaithanir. Tadi lupa ta'awudz. Udah stop. Tepuk diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila sorry Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Alla na'buda illallah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Ini ronya tebal, bukan arbaban, ar tapi bibirnya ngomong ar, enggak usah monyong. Pegang ininya, pegang dagingnya. Tebal. Or, nah. Ir, mana Irma, mana Irma? Nah, Irma berarti tipis, ya. Arma mana Arma? Ar berarti tebal, tapi bibirnya enggak monyong, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Baik. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat tapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Jadi kita sedang membicarakan kalimat yang tidak ada perselisihan antara sesama umat beragama. Ini pegangan toleransi kita. Ini dikisahkan pada masa Rasulullah berhadapan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Apa kalimat itu yang membuat kita senantiasa bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika? Kira-kira gitu kalau bahasa Indonesianya. Yang pertama, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa insya Allah akan menjadi sila yang menaungi semua sila di bawah Pancasila. Kalau kita semua sepakat tidak akan menyembah kecuali Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Itu kalimat yang kedua. Kenapa saya contohkan Pancasila? Karena pendiri bangsa ini M. Natsir mengatakan Pancasila itu adalah kalimatun sawanya orang-orang Indonesia yang beragam agamanya. Saya sedang menjelaskan integrasi keislaman dan kebangsaan kita. Bahwa sekarang ini lagi ada yang nuduh Islam begini dan begitu karena ada sosialisme, ada komunisme, ada liberalisme yang hendak mengacak-acak Pancasila. Siap lawan? Siap lawan? Untuk itu, ibu-ibu hari ini mempelajari satu ayat sekaligus saya masukkan nilai-nilai kebangsaannya. Dan katakan ayat ini di mana saja terhadap orang yang beda agama. Ini pegangan kita. Jangan ajari kami tentang toleransi. Kamu gak punya konsep. Konsep kamu meminta saya kafir kayak kamu. Tidak akan. Saya punya konsep. Kalau kamu ikut konsep saya, insya Allah negara ini lebih aman. Dan saya harus percaya diri dengan itu, dan saya akan berjuang untuk Indonesia menegakkan Pancasila yang ini. Wala nusyrika bihi syai'an, yang kedua. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Hanya jangan coret yang Maha Esa di belakang kata ketuhanan. Sebab sekarang banyak yang mencoret kata yang Maha Esanya maunya ketuhanan saja. Mau nyembah anak Tuhan, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan banyak, Tuhan tembok, Tuhan batu, Tuhan pohon, enggak ada. Jelas, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jangan ganti. Ini Pancasila, mau ganti ke laut aja. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan kita tidak persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini yang ketiga. Dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan yang kita sembah selain Allah. Jadi jangan nyembah manusia, ya. Itu aturan mainnya. Jadi sebutkan tiga kalimatun sawa. Satu, tidak akan kita sembah selain Allah. Yang kedua, kita tidak akan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Mungkin masih bingung, nanti akan saya jelaskan. Fa in tawallau, jika mereka tetap berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, makanlah kepada mereka, nih, saksikanlah kami bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri hanya kepada Allah. Kalau mereka masih berpaling juga. Baik, ringkasnya. Ringkas tadabur pada hari ini dulu. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qul, katakan. Kepada siapa? Ahlul kitab. Jadi harus berani ngomong. Jangan diam aja. Kalau umat Islam diam tidak menafsirkan Pancasila, maka tafsir Pancasila akan diambil oleh orang liberal. Caranya? Caranya dengan kata toleransi. Terus, ujung-ujungnya, jangan bicarakan politik dalam agama. Di sini hancurnya umat Islam. Tahu gak kenapa umat Islam kalah selama ini di politik? Karena dijauhkan dari politik. Salah sendiri, mau kayak begitu. Kemarin saya lihat ada tokoh lintas agama se-Banten melarang bicara politik misalnya atau kampanye di masjid. Ya kampanye gak boleh lah. Tapi orang Islam yang ikut-ikutan kayak gituan itu berarti sudah luntur. Sudah luntur nilai keislamannya. Makanya orang kayak gitu biasanya ikut-ikut menuduh sebagian umat Islam radikal, teroris. Padahal kata-kata radikal itu dulu radikal, hancur Afghanistan. Cuma kata yang digunakan untuk membenarkan. Makanya kalau sampai diantara kita, wah ini radikal, ini wahabi, itu udah kemakan, sudah bodoh dia. Gak boleh. Setelah radikal lewat, teroris. Teroris diarahkan kepada Irak. Hancur gak Irak? Jadi sebetulnya kalimat teroris itu apa sih? Supaya umat Islam pecah belah, saling menuduh satu sama lain, yang hancur siapa? Islam. Diganti lagi ISIS. Hancur Suriah. Ya, takut sama bendera Rasulullah. Takut sama simbol, cincin, dan stempel Rasulullah. Betul gak? Setelah ada kata-kata itu hancur apa Suriah? Sebetulnya kata-kata itu apa sih isinya? Isinya cuma untuk menghancurkan Islam. Di Indonesia pakai pula istilah itu. Blon gak kita? Jangan sesama umat Islam pakai kata itu. Anti-radikalisme dan Islam tidak mengajarkan itu. Nah, untuk itu kita diperintahkan, kul katakan. Ya ahlul kitab, wahai saudara-saudara dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ta'alau. Mari, come on. Yuk, itu kira-kira. Yuk ngapain, mari ngapain. Ila kalimatin sawa. Ya. Yuk kita bertemu pada satu kalimat yang sawa. Di sini sebetulnya sawa itu artinya pertengahan. An-nisfah al-adl, kalimat yang membawa pada keadilan. Ini enggak bisa sebetulnya ditafsirkan setara dengan Pancasila, enggak sama. Terlalu jauh Pancasila untuk sama dengan ini. Nilai ini lebih tinggi. Karena kalimat ini, kalau Pancasila menyatukan falsafah orang Indonesia, maka ini lebih tinggi. Ya, ayat suci lebih tinggi di atas ayat-ayat konstitusi. Jauh lebih hebat. Karena ini persatukan itu, ya, bukan cuma kehidupan berbangsa, tapi kehidupan antar umat beragama. Dan ada keadilan yang sesungguhnya kalau kita menggunakan tiga prinsip. Ini lebih luas. Karena ini dari Allah, maka sifatnya universal, seluruh dunia. Jadi seluruh dunia kalau berpegang kepada prinsip dasar kalimatun sawa, kalimat adil ini, insya Allah dunia akan aman, tentram, sejahtera, dan adil. Ini kalimat ini. Dan orang-orang hebat muka bumi yang membawa bendera-bendera universalitas Islam seperti ini biasanya menjadi orang-orang besar. Ya, saya banyak melihat itu. Penuh izzah, penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak punya prinsip kalimat ini, enggak pede di hadapan orang kafir, gaya hidupnya tiba-tiba ikut-ikut gaya orang kafir, Ya, budayanya jadi pede kayak orang kafir. Mendengar kata khalifah, takut. Lu agama lu apa? Khalifah tuh ada kata di dalam Al-Quran. Lu itu khalifah Abu Bakar punya khilafah, zaman khilafah As-Siddiq. Khalifah Umar, khilafah Umar. Ini nih orang-orang yang penakut nih. Takutan jadi ikut-ikut seperti itu. Enggak akan mulia umat Islam kalau begini cara berpikirnya. Lanjut. Ila kalimatin sawain. Ayo kita ketemu kepada kalimat yang penuh keadilan. Kalimat yang akan mempersatukan kita. Dan ini kalimat tidak akan condong batilan. Ini kalimat ini. Andai orang-orang hebat muka bumi berkumpul di PBB. Mencari falsafah bersama untuk mempersatukan dunia. Percayalah tidak akan pernah bisa sehebat kalimat ini. Falsafah kalimat ini. Luantarkan dulu. Kita-kita ini pendatang lama atau pendatang baru di muka bumi? Pendatang baru kan? Kita ini hidup sejaman dengan para nabi dan rasul atau jauh? Ini kalimat ini, sebelum kalian menghadapi friksi, menghadapi perbedaan antar umat beragama, ini sudah ada dari dulu. Jadi jangan karang bebas. Simposium, seminar, antar keyakinan, lintas keyakinan, antar umat beragama mau menetapkan bagaimana caranya agar umat beragama di dunia ini bersatu. Lu pendatang baru. Kalau mau beragama itu nyontoh siapa? Nyontoh PBB atau nyontoh para nabi dan rasul? Agama-agama besar apa di muka bumi ini? Terus? Kristen, terus? Dan selain itu. Kalau mau bersatu, jangan ngarang bebas. Ini yang diutus oleh Allah membawa agama ini, membawa kalimat yang ini. Ya. Jadi kalau di sini nanti ada orang dulu kan ngajar P4, dulu ngajar PMP. Kemudian kalau sekarang apa istilahnya? PKN. Kalau sekarang dari negara apa namanya itu? Yang tentang Pancasila kemudian berantakan kemarin itu dari presiden itu. Karena dia ngarang-ngarang yang baru untuk menjaga apa namanya toleransi antar umat. Tidak ada yang bisa mempersatukan ini. Ta'alo yuk. Tiga prinsipnya. Dan di sini saya bangganya pada pendiri negeri ini, kenapa ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di awal. Bangga jadi orang Indonesia. Karena punya nenek moyang yang bukan cuma mengajarkan bahwa penjajahan di buka bumi haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tetapi pendiri bangsa saya mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa dulu. Kalau ingin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa dulu kalau ingin ada kerakyatan yang dipimpin. Dan materi pada hari ini, ketuhanan yang Maha Esa dulu kalau ingin ada sila ketiga, jelas. Jadi lawan gak liberal? Kayak apa? Nah, ini lagi training P. Training ini falsafah Pancasila dengan falsafah Islam yang tidak bisa dipisahkan. Jelas ya? Saya kemana-mana ceramah ini. Keliling Indonesia. Untuk bertarung secara pemikiran. Pakai Miumi. Ya? Udah hampir Jakarta, Solo, Surabaya, Solo, pulang Jakarta demam. Balik lagi langsung, mana tuh Pekanbaru, balik Riau, pulang sembuh. Ya. Saking gak sempetnya gitu kan, karena mas, aduh udah badan demam, tapi pesawat harus berangkat, dan kalau saya gak datang gak seru, karena udah ribuan umat nunggu, akhirnya tukang pijit saya di mobil, menuju airport. Gak ada waktu sudah. Alhamdulillah. Cuma ingin memperjuangkan Indonesia ini dengan kalimat ini. Tiga kalimat itu adalah yang pertama, Alla na'buda illallah. Kita bersepakat tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sepakat. Yang kedua, Wala nusyrika bihi syai'an. Kita tinggalkan semua sesembahan selain. Dan yang ketiga, ini yang belum faham. Ini pasti belum faham. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan. Jika ini terjadi, diriwayatkan, pada masa Rasul ada orang Yahudi sama Nasrani protes. Muhammad, kami tidak pernah menyembah pendeta kami. Kami tidak pernah menyembah rabi-rabi kami. Kenapa Anda berkata begitu? Rasulullah kemudian menjawab, bukankah kamu menghalalkan yang dihalalkan oleh mereka? Iya. Bukankah kamu mengharamkan yang diharamkan oleh mereka? Iya. Itulah yang disebut menuhankan sebagian kita karena kamu menghalalkan yang bukan dihalalkan Allah. Karena kamu mengharamkan bukan yang diharamkan oleh, bahaya enggak itu? Kalau zaman sekarang, hati-hati pilih pemimpin. Hati-hati pilih presiden, hati-hati pilih legislatif. Kenapa? Legislatif kenapa? Apa pekerjaan anggota dewan? Membuat undang-undang. Apa isinya undang-undang? Peraturan-peraturan. Apa isinya peraturan-peraturan? Perintah dan itu yang bahayanya. Jadi, umat masa lalu dianggap yattakhidhu ba'dhum ba'dhan arbaban min dunillah, mereka dianggap telah menuhankan sebagian mereka, ya, karena mentaati perintah sebagian mereka padahal perintah itu bertentangan dengan perintah Allah, menjauhi larangan mereka padahal larangan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah milih caleg, salah milih presiden, kamu akan berhadapan dengan perintah dan larangan yang akan mereka buat, betul enggak? Jadi ini yang dimaksud. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Kalau kita lihat ayat lain, takhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kita lihat ayat lain ya, lihat nih. Saya langsung praktekkan saja ayat-ayat ini dalam kehidupan berkebangsaan. Lihat surat At-Taubah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Lihat ayatnya. Takhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, kalau di kita kiai-kiainya, ustad-ustadnya sebagai Tuhan selain Allah. Gara-gara apa? Menghalalkan yang diharamkan Allah. Mengharamkan yang dihalalkan oleh, itu bisa bahaya. Makanya kalau pemimpin-pemimpin ormas enggak hati-hati ngomongnya, ya, pokoknya selain organisasi kita salah semuanya. Cuma kita yang benar, nah, dia berusaha untuk menjadi Tuhan dan orang awam akan ikut dia. Awam-awam itu yang enggak ngerti, perintahnya akan diikuti, larangannya akan. Nah, dua-duanya nanti di akhirat akan berhadapan. Kenapa kamu jadi begini? Bikin Islam baru di Indonesia? Karena kami disuruh oleh pemimpin kami, ulama kami, kiai kami. Nah, ini orang-orang yang sudah menjadikan manusia sebagai Tuhan. Jadi bahaya enggak salah milih caleg. Ini sampaikan kepada keluarga, pilih yang berpihak kepada Islam dan umat Islam. Kadang-kadang partainya seperti partai kayak Islam-Islaman, isinya ternyata merah juga. Gambarnya kayak gambar Ka'bah, isinya pas keluar ternyata bertanduk. Jadi hati-hati. Kalau ingin menyelamatkan umat dan bangsa ini, ingat ayat ini. Dan insya Allah selama kita berpegang kepada ayat ini, mudah-mudahan Allah akan selamatkan bangsa ini. Dan jangan sampai ayat ini kita korbankan. Kadang-kadang ibu-ibu cuma pakai nomor 1 dan nomor 2 di ayat ini. Enggak mau yang, padahal ada 3 kalimat insyawanya itu ya. Falsafah, kalau bahasa kita ini falsafah persatuan kita itu 3 ini. Sesama ahlul kitab, sesama yang berbeda keyakinan, ya, sesama yang berbeda keyakinan, ini kan tetap senantiasa bersatu untuk bangsa ini. Kalau kita berpegang kepada yang ketiga, tiga-tiganya, jangan cuma 2. Kadang-kadang kita maunya cuma 2, yang ketiganya enggak dipakai. Maka hati-hati, ya, terutama memilih caleg, karena caleg yang akan membuat undang-undang. Akhirnya nanti LGBT disahkan oleh dia. Karena atas nama apa? Bukan atas nama agama lagi, atas nama hak asasi manusia. Nah, ini bahaya. Makanya saya perlu mengingatkan kembali. Ingat yang ketiga ini. Yang pertama apa? Alla na'buda illallah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Yang ketiga, alla yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Ini kalimatun sawa. Ini harus kita pakai dalam menerapkan Pancasila. Dalam menafsirkan Pancasila. Dan jangan biarkan Pancasila ditafsirkan oleh orang liberal, dipromosikan dengan tafsir yang salah oleh orang liberal. Kita harus gunakan kata-kata kalimat dalam surah apa tadi? Ali Imran ayat 64. Fa in tawallau di ujungnya. Kalau mereka tetap berpaling, nah di sini ada dua cara pandang terhadap ayat ini. Faqulu syahdu bi anna muslimun. Kalau mereka telah berpaling, tetap berpaling padahal secara argumentasi mereka sudah kita jelaskan dan mereka enggak punya argumentasi lain, kan kepada dia sebagai pemenang, saya berserah diri hanya kepada Allah. Tapi kalau dia masih ngeyel, no way. Saya tidak akan pernah menerima pendapat kamu karena ini yang datang dan ini yang paling benar dari Tuhan. Qulu syahdu bi anna muslimun. Saya akan bertahan dengan pendapat saya. Dan saya akan perjuangkan pendapat saya ini untuk sebuah keyakinan, memang saya harus berani bayar mahal. Qul syahdu bi anna muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.